agar mereka menyembah kamu dan menyembah ibumu? Ditanya sama Allah. Maka Nabi Isa pun menjawab, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Tidak pernah aku menyampaikan sesuatu kepada masyarakatku kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang engkau perintahkan? Ani'budullaha wajtanibut thaghut. Yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan kepada masyarakat, ya ayo beribadah kepada Allah, jauhi kesyirikan. Enggak pernah saya nyuruh mereka untuk menyembah aku. Dan nanti pada hari kiamat, ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Nanti di hari kiamat itu orang-orang yang diikuti itu mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mereka pikir bakalan dapat syafaat dari manusia-manusia istimewa itu, malah justru sebaliknya. Manusia-manusia istimewa itu mereka berlepas diri. Karena mereka enggak pernah nyuruh. Nabi Isa enggak pernah nyuruh masyarakatnya untuk menyembah dia, untuk menyembah beliau. Uzair juga begitu. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan kuburanku itu menjadi berhala yang disembah. Nabi SAW sendiri seperti itu. Nabi enggak suka dikultuskan. Nabi kita Muhammad SAW enggak mau disembah. Maka orang-orang yang menyembah Nabi kita Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat mereka akan gigit jari. Mereka pikir dapat syafaat, justru malah sebaliknya. Ya, orang-orang soleh tadi akan berlepas diri dari manusia-manusia yang menyembah mereka ini. Ini adalah dalil yang pertama. Mari kita pindah dalil yang kedua. Silakan buka halaman 182. Iqra. Wa qawluhu. Ini ayat ke-26 dan ke-27 dari surat Az-Zukhruf. Dua ayat ini sedang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tadi kita juga membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sering dinukil perkataan beliau dalam Al-Quran, sebab beliau adalah salah satu yang disebutkan sebagai Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Lihat bagaimana tegasnya prinsip Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap sopan kepada ayahnya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah, tetap panggilannya ya abati. Ya abati. Apa kira-kira terjemahannya? Wahai ayahandaku. Ya. Ya abati, wahai ayahandaku. Bukan pak, bukan. Tapi wahai ayahandaku, ya abati. Halus tapi berprinsip. Ada orang berprinsip tapi kasar. Ada orang halus tapi enggak punya prinsip. Seakan-akan pilihannya cuma dua. berprinsip dan kasar, atau halus tidak berprinsip. Padahal bisa gabungkan berprinsip dan halus, sopan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Contohnya? Ini tadi barusan kita pelajari. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berprinsip tapi beliau tetap sopan halus. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan tetap pakai toto kromo. Ya. Tetap pakai unggah ungguh walaupun berprinsip. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berpegang dengan prinsipnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian. Ini ketegasan dalam bersikap. Kalau sudah masuk dalam ranah tauhid dan syirik, tidak ada warna abu-abu. Yang ada adalah hitam atau putih. Itu saja. Enggak ada tengah-tengah abu-abu. Ini masalah keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah ini. Apa yang mereka sembah? Berhala. Illalladzi fatarani. Kecuali yang telah menciptakan aku. Siapa? Allah. Aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Yang aku sembah itu cuma yang menciptakan aku. Yang boleh kita sembah yang menciptakan kita. Berarti Tuhan-Tuhan yang tidak menciptakan kita ini gak boleh disembah. Malah kita yang menciptakan dia kok. Seperti kisahnya siapa? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Yang berhak disembah itu sang pencipta, bukan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh makhluk. Wong keris kok disembah? Sing gawe keris iku lho menungso. Yang buat keris itu lho manusia. Kok kenapa kita sembah yang dibikin sama manusia? Sembahlah yang menciptakan manusia. Illalladzi fatarani. Kenapa? Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya yang telah menciptakan aku, dialah yang akan memberi aku hidayah, petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Yang pernah belajar kalimat la ilaha illallah, di situ ada nafyu, ada apa? Ada isbat. Nafyunya di mana? La ilaha. Isbatnya di mana? Illallah. Ayat ini mirip plek. Plek itu takkid. Mirip sekali. Di mana nafyunya? Innani bara'um mimma ta'budun. Itu nafyunya. Isbatnya di mana? Illalladzi fatara. Mungkin yang belum mengerti arti nafyu dan isbat. Nafyu itu adalah berlepas. Isbat itu adalah mempersembahkan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus berlepas diri dari sesembahan selain Allah dan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Itu dua sejoli yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau orang sudah mengaku la ilaha illallah, mengaku meyakini la ilaha illallah, selain dia harus mempersembahkan ibadahnya untuk Allah, dia juga harus melepaskan dirinya, mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Berarti apa kesimpulannya? Silakan ditulis. La ilaha illallah berarti la ilaha illallah berarti mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. La ilaha illallah berarti mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Nyanya di situ huruf besar. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah Allah. Iqra. Naam. Asanta. La ilaha illallah berarti mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Inilah isbat. Tidak kepada selainnya, itulah nafyu. Kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Naam. Wa qawluhu. Bismillah. Wa qawluhu wa inqala Ibrahim bin Abi wa mawmihi inani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Al-kalimatu hiya la ilaha illallah bi ijma'i ahli al-'ilm. Wa qad akhbara anha al-Khalil alayhi salam. Namanya nafyu, ya, berlepas dari sesembahan selain Allah. Naam. Iqra. Ini namanya isbat. Beribadah hanya untuk Allah, itu namanya isbat. Naam. Nah, baik, sekarang kita pindah ke dalil yang keberapa ini berarti? Berapa? Dalil yang ketiga. Iqra wa qawluhu. Halaman 183 bagian bawah. Wa qawluhu ittakhadhum arbaban. Nah, dalil yang ketiga ini ayat Al-Qur'an ada dalam surat At-Taubah ayat berapa di situ? Ayat berapa di situ? Ayat 31. Ayat ini sedang bercerita tentang kebiasaannya Ahlul Kitab. Apa kebiasaan Ahlul Kitab? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ada dua istilah, ada ahbar, ada ruhban. Ahbar itu adalah ulama. Ruhban itu ahli ibadah. Ulama'nya Ahlul Kitab itu istilahnya ahbar. Jamak. Sedangkan ahli ibadahnya biasa diistilahkan dengan ruhban. Jamak juga. Jamak dari rohib. ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, siapa mereka? Ahlul kitab biasa menjadikan ahbar dan ruhbannya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Atau dengan kalimat yang lugas, ahlul kitab biasa mempertuhankan ulama dan ahli ibadah mereka. Allah sedang menjelaskan kebiasaan siapa? Orang Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan ulama dan ahli ibadah mereka. Ayat ini ketika didengar oleh seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim itu awalnya ahlul kitab, terus masuk Islam. Berarti Adi bin Hatim ini tahu persis tentang kebiasaannya ahlul kitab, karena dia memang awalnya ahlul kitab. Maka Adi bin Hatim ketika dengar ayat ini, ayat ini kan menyampaikan orang Yahudi Nasrani mempertuhankan ulama dan ahli ibadahnya. Adi bin Hatim merasa, kami dulu gak kayak gitu kok. Kapan kami mempertuhankan ulama kami? Kapan kami mempertuhankan ahli ibadah kami? Kami gak pernah memanggil ahli ibadah dan ulama kami sebagai Tuhan. Pol-polnya ya kami Allah, Roh Kudus sama Nabi Isa. Itu pol sudah. Kami gak pernah mengangkat ulama kami, rahib kami sebagai Tuhan. Itulah komplain dalam tanda kutip pertanyaannya Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membawakan ayat ini. Maka apa kata Nabi SAW? Bala, innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum. Wahai Adi, sekarang tolong dijawab dengan jujur. Bukankah para ulama kalian dahulu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Saya ulangi. Wahai Adi, bukankah ulama kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Bukankah demikian? Allah turunkan hukum haram. Ulama mereka ngerubah. Gak haram, tapi halal. Allah turunkan hukum dalam kitab mereka, ini halal. Ulama mereka mengatakan bukan halal tapi haram. Itu kan berarti kan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Bukankah demikian? Bukankah demikian? Jawabannya apa? Jangan bukan. Bukankah demikian? Iya, demikian. Terus kalian manut atau tidak? Kalian nurut atau tidak? Kalian patuh atau tidak? Kalian taat atau tidak? Mereka katakan, Adi katakan, iya. Kami taat kepada ulama kami saat mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Kami manut, kami nurut, kami taat. Apa kata Nabi SAW? Ya itulah bentuk penyembahan kalian kepada ulama kalian. Itulah praktek kalian dalam mempertuhankan ulama kalian. Kenapa kok itu dianggap sebagai bentuk mempertuhankan manusia? Karena yang berhak menentukan ini halal, ini haram adalah siapa? Tuhan, yaitu Allah. Ketika ada manusia cawe-cawe ikut-ikutan, bahkan sampai merubah hukumnya Allah, seakan-akan dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Kok kalian manut? Berarti kalian itu telah mempertuhankan orang-orang tersebut. Maka kesimpulannya apa? Ketaatan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Apa? Ketaatan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ahlul kitab itu mereka menaati ulamanya dalam hal-hal yang menyelisihi hukum Allah. Kok mereka taat, para pengikut tersebut? Ini enggak boleh. Ketaatan hamba murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sampai seseorang menaati ulama dalam hal-hal yang ulama itu menyelisih hukum Allah, bahkan menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, berarti orang ini telah menuhankan ulama tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Lah Ustaz, kita di pondok kan ada aturan Ustaz. Aturan yang dibikin sama siapa? Sama Ustaz. Boleh enggak Ustaz kita manut sama aturan itu? Boleh atau tidak? Boleh. Katanya taat cuma kepada Allah. Kalau taat aturan pondok boleh atau tidak? Boleh. Ya tergantung toh. Aturannya benar apa tidak? Aturannya menyelisih syariat atau tidak? Kalau aturannya tidak menyelisih syariat, ya tidak apa-apa. Contoh misalnya aturan santri hanya boleh pakai HP yang tidak ada Androidnya misalnya. HP apa istilahnya itu? Jadul. Ada istilahnya apa? Apa? Monokrom. Ya, saya baru tahu istilah ini. Ya kalau istilah gampangnya HP jadul gitu. Yang bisa buat hanya bisa buat apa? Nelfon dan SMS. Boleh enggak taat aturan itu? Boleh. Wong aturan itu tidak menyelisihi syariat kok. Contoh misalnya, santri kalau mau keluar dari lingkungan asrama harus izin. Aturannya seperti itu. Boleh kita taat aturan itu? Boleh. Wong aturan itu tidak menyelisih syariat kok. Kecuali kalau misalnya pondok bikin aturan. Ini cuma misal ya, misal loh. Apa? Misal. Misalnya aturan pondok bikin aturan besok sholat Jumat prei. Misal. Ya enggak mungkin toh. Gimana? Taat atau tidak? Ya enggak toh. No way. Ya, enggak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Ya. Kenapa kok orang-orang ahlul kitab tadi dikatakan telah menyembah para ulama mereka karena ulama mereka itu telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal lalu ditaati sama pengikutnya. Itu enggak boleh. Bahkan bisa sampai level syirik. Karena yang berhak menentukan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, kalau ada ustaz ditanya, "Ustaz, ini hukumnya halal apa haram?" Ustaznya mengatakan haram. Wah, berarti ini Tuhan toh. Ya enggak. Ustaznya ini mengatakan haram, ada dalilnya atau tidak? Kalau dalilnya mengatakan haram, ya iya. Kecuali kalau ustaznya ditanya, "Ustaz, zina hukumnya apa?" Halal. Nah, itu baru. "Ustaz, ayam hukumnya apa?" Haram. Itu baru. Enggak boleh ditaati. Kecuali kalau ustaznya bilang haram kalau nyolong. Nah, itu baru. Ya. Apa kesimpulannya? Tulis. Arti tauhid adalah memurnikan ketaatan. Arti tauhid adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Saya ulangi, arti tauhid adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ulang nak. Arti tauhid adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang tadi saya bacakan. Naam, Iqra. Wa qawluhu ta'ala. Al-ahbar humul ulama. Ahbar itu artinya ulama. Ulamanya ahlul kitab. Itu istilahnya adalah ahbar. Waruhban humul ubbad. Ruhban itu artinya ahli ibadah. Ya, dalam istilah orang ahlul kitab. Naam, wa hadhil ayah. Wa hadhil ayah tafassarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummi Hatim, fadzalika annahu lamma ja'a musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala alaihi hadhil ayah. Qala fa qultu innahum lam ya'budum. Naam. Adi ini bukan melawan Rasul, masalah. Bukan mengkritik Rasul, bukan. Tapi Adi ini pengen kejelasan tentang makna dari ayat yang dibaca oleh Rasul SAW, yaitu ittakhadhu ahbarum wa ruhbanum arbaban min dunillah. Ya. Adi merasa bahwa apa yang disampaikan oleh ayat itu tidak sesuai dengan realita yang beliau alami saat beliau menjadi ahlul kitab. Karena yang ada di dalam benaknya Adi itu mempertuhankan, ya artinya sholat untuk mereka, ya, menyembah gitulah. Ternyata Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa ibadah itu tidak hanya terbatas dalam masalah sholat, puasa, zakat, haji, termasuk ketaatan itu juga nopo ibadah. Kepatuhan itu juga bentuk ibadah. Makanya ketika para ulama menafsirkan Islam apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wa linqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Walinkiyadu lahu bitta'ah, patuh dan taat kepada Allah. Jadi taat itu ibadah. Nabi SAW ingin meluruskan pemahamannya Adi. Wahai Adi, ibadah itu tidak selalu hanya identik dengan sholat, puasa, zakat. Termasuk taat itu juga termasuk ibadah. Kalau sampai kamu taat kepada selain Allah dalam hal-hal yang menyelisih hukumnya Allah, ya berarti engkau telah mempertuhankan orang yang engkau taati itu. Nah, qala bala inna haram alaihul halal wa halaluhu lakum haram fadzalahum fadzalika ibadatuhum iyyahum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Mari kita pindah ke dalil nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Ini juga ayat Al-Qur'an lagi. Berarti sudah 4 ayat kita pelajari. Naam, Iqra wa qawluhu. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Wa minan nasi, ada di antara manusia, mayyattakhidhu min dunillahi andada, ada di antara manusia yang membuat sekutu buat Allah, menyembah selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka ini mencintai sesembahan mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ayat ini sedang menjelaskan contoh lain dari syiriknya kaum musyrikin. Kalau tadi syiriknya dalam ketaatan, kalau ini syiriknya dalam kecintaan. Ya. Jadi syirik itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya adalah tadi ketaatan kepada selain Allah, dan ada yang bentuknya cinta kepada selain Allah. Berarti cinta itu ibadah. Karena cinta itu ibadah, maka harus dimurnikan hanya untuk Allah. Yang namanya dimurnikan berarti hanya tertuju kepada Allah. Terus kalau cinta kepada selain Allah, syirik atau tidak? Nah, sebelum bicara syirik, boleh enggak cinta kepada selain Allah? Hah? Katanya tadi memurnikan cinta untuk Allah. Kalau sebagian cinta kita untuk selain Allah, berarti enggak murni dong. Iya. Boleh enggak cinta kepada selain Allah? Kok tetap ngotot? Boleh. Kecintaan kita kepada selain Allah seharusnya menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Saya ulangi. Kecintaan kita kepada selain Allah seharusnya menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Ini penting. Saya ulangi lagi. Kecintaan kita kepada selain Allah seharusnya menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Misal, Anda punya istri. Apakah Anda mencintai istri Anda? Cinta atau tidak? Yang jujur aja enggak kelihatan kok dari atas. Cinta apa enggak? Enggak. Cinta, Ustaz. Yang namanya cinta mesti kan ada sebabnya. Ketika Anda mengatakan saya cinta istri, sebabnya apa? Istri Anda cantik, kapan? Dulu kan, sekarang kan udah enggak. Istri Anda semampai, itu kan dulu. Ketika pengantin baru, sekarang sudah enggak. Dulu 37, sekarang 73. Terus Anda mencintai istri Anda itu karena apa? Orang yang beriman akan mengatakan, saya cinta istri saya karena istri saya ini rajin belajar dan beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kamu cinta sama istri saya? Istri saya ini rajin untuk mengingatkan saya ketika saya sedang malas beribadah. Kenapa kamu cinta sama istri saya? Karena ketika saya akan puasa, dia dengan sigap menyiapkan sahur buat saya. Kenapa kamu cinta sama istrimu? Karena istri saya ketika saya tinggalkan, dia ini bisa menjaga kehormatannya. Kenapa kamu cinta sama istrimu? Karena istri saya ini betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anak saya. Memperhatikan betul ibadah anak-anak saya. Kalau seandainya Anda mencintai istri Anda dengan alasan itu, sebenarnya kecintaan Anda kepada istri Anda adalah merupakan bagian dari kecintaan Anda kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka jadikanlah kecintaan kita kepada selain Allah bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Itu namanya al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Betul objeknya itu selain Allah yang dicintai. Tapi motivasinya, dorongannya kita cinta kepada selain Allah itu adalah karena selain Allah itu sayang kepada Allah, taat kepada Allah. Maka kita cintai. Dan ini berlaku bukan cuma kepada istri, termasuk kepada teman. Jadikanlah cintamu kepada temanmu bagian dari kecintaanmu kepada Allah. Kenapa saya dekat sama si A? Karena si A ini masya Allah selalu di soft pertama. Kenapa saya suka sama si A? Karena masya Allah si A ini kalau setoran tepat waktu. Gak pernah apa? Mundur-mundur. Kenapa saya suka sama si A? Karena si A ini suka rajin puasa Senin, Kamis. Maka kecintaanmu kepada temanmu akan menjadi bagian dari kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita cinta kepada selain Allah, kecintaan kita kepada selain Allah, selama kecintaan itu merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Allah, maka no problem, tidak masalah. Bahkan itu termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah. Barang siapa yang cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Luar biasa. Orang yang akidahnya kuat itu, seluruh aktivitasnya, lahiriah maupun batinnya itu selalu terkait dengan Allah. aktivitas lahirnya itu sholat, aktivitas lahirnya itu belajar ngaji, itu lahiriah. Sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, puasanya karena Allah, berangkat hajinya karena Allah. Aktivitas lahiriahnya selalu terkait dengan Allah. Pun demikian aktivitas batinnya juga. Aktivitas batinnya itu adalah cinta tadi, benci. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah. Itu kan aktivitas batin. Kamu kenapa gak suka sama si A? Si A itu melanggar terus. Kalau sholat selalu jadi imam, imam masbuk maksudnya. Selalu sholatnya masbuk. Kalau dibangunin sulit, saya gak suka sama si A. Si A ini sukanya ngajak-ngajak untuk melanggar. Eh, ada rekaman video baru nih, keren. Padahal isinya lemaksiat kepada Allah. Ini benci, benci dia. Antum benci orang yang seperti itu. Ya, jangan itu dijadikan sebagai teman akrab. Ya. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Berarti ibadah itu tidak hanya permasalahan sholat, puasa, zakat, haji. Cinta pun juga bagian dari ibadah. Maka apa kesimpulannya? Silahkan ditulis. La ilaha illallah berarti La ilaha illallah berarti memurnikan cinta hanya untuk Allah semata. La ilaha illallah berarti memurnikan cinta hanya untuk Allah semata. Baca. La ilaha illallah berarti memurnikan cinta hanya untuk Allah semata. Ustaz, kalau saya cinta sama motor saya boleh enggak Ustaz? Ya kalau itu cinta yang sifatnya tabiat enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menuhankan motor. Kalau cinta ya, saya suka ya, cinta sama sandal saya. Ya kalau sifatnya itu tabiat. Manusia itu kan tabiatnya mencintai keindahan. Ya enggak apa-apa. Saya cinta sama rumah saya ini Ustaz. Saya bangun gini cinta. Saya suka dengan rumah ini. Ustaz, saya cinta dengan warna yang saya sukai. Ya kan warna kita itu kan, yang namanya warna itu kan beda-beda ya kesukaannya. Ada yang sukanya hijau, ada yang sukanya apa? Biru, ada yang sukanya kuning. Itu enggak, gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Tabiat. Kalau cinta yang sifatnya tabiat itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah cinta yang mengarah kepada peribadatan. Apa itu Ustaz? Cinta yang diiringi dengan ketundukan, kepatuhan mutlak. Nah kalau ini cinta yang jenisnya seperti ini, yang diistilahkan oleh para ulama dengan mahabbatul ibadah, ya, kecintaan yang menjurus kepada ibadah. Ini hanya boleh kita tujukan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita baca dalil yang terakhir ya. Ini berarti nomor berapa ini? Nomor 5. Silakan buka halaman 189. Iqra wa fis sahihi. Innallahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Naam. Wafis sahihi. Wafis sahihi. Di dalam kitab as-sahih. Yang dimaksud adalah sahih Muslim. Yang dimaksud di sini adalah sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'minu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengingkari sesembahan selain Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka saat itu hartanya, nyawanya haram untuk diusik, alias terjaga hartanya dan nyawanya. Nah, karena dia seorang muslim. Hadis ini dan yang semisal menjelaskan kepada kita bahwa ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan di lisan. Makanya di sini bukan hanya man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah titik, bukan, tapi koma. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah koma wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu dia meninggalkan sesembahan selain Allah, berarti kan bukan cuma ucapan saja, tapi harus ada aplikasinya. Itulah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah yang akan membantu kita di hari kiamat. Nah, kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi yang disembah selain Allah, ya itu namanya antara ucapan dengan praktek tidak sinkron. Orang matuk, ya, gak nyambung antara yang diucapkan dengan yang dipraktikan. Maka ada konsekuensinya. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus tinggalkan sesembahan selain Allah. Adanya konsekuensi inilah yang kemudian membuat orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, banyak di antara mereka gak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Padahal apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Saya tanya sama antum, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab, CS dan teman-temannya itu apa yang enggak bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa atau tidak? Bisa mereka, orang Arab kok. Masa enggak bisa ngomong la ilaha illallah? Orang Arab asli kok. Masa enggak bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa mereka. Tapi mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Allah rekam apa yang mereka ucapkan dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha lasyai'un ujab. Muhammad itu loh pengen menjadikan sesembahan cuma satu. Inna hadha la syai'un ujab. Itu aneh bin ajaib. Kok Tuhan cuma satu? Raumum. Itu kira-kira ungkapan mereka. Umumnya ya kita nyembah yang banyak. Semakin banyak kan semakin baik. Itu kata mereka. Mereka tahu konsekuensinya kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, berarti seluruh berhala ini harus ditinggalkan. Sesembahannya cuma satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka gak mau. Ya. Maka kita sebagai orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus paham itu. Bahwa ucapan la ilaha illallah ini ada konsekuensi yang harus kita tunaikan. Apa itu? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kita harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itu konsekuensinya. Jadi, apa kesimpulannya? Silahkan ditulis. Tauhid seseorang, tidak akan sempurna. Tauhid seseorang tidak akan sempurna jika dia belum berlepas diri, dari peribadatan kepada selain Allah. Saya ulangi, tauhid seseorang tidak akan sempurna jika dia belum berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Sekali lagi, tauhid seseorang tidak akan sempurna jika dia belum berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Diulang. Baca. Yang keras. Nah, santai. Tauhid seseorang tidak akan sempurna jika dia belum berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dibaca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Qauluhu. Sampaikan bahwa terjaganya harta dan nyawa seorang muslim itu apabila dia memenuhi dua syarat. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia juga berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah yang merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Terakhir, halaman 196, beliau mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Bab-bab setelah ini, mulai bab ke-6 sampai nomor 66, itu adalah syarah dari bab sebelumnya. Jadi mulai dari bab 6 sampai nomor 66 itu syarah dari bab sebelumnya, alias penjabaran dari tauhid. Maka nanti kita akan detail. Mulai dari besok bi'idznillah yang sawajalla, kita akan membahas tentang contoh-contoh kesyirikan secara detail. Ya. Dan nanti ada sisipan di sini tentang asma dan sifat juga. Ya. Dan macam-macam bab, kalau antum pengen tahu sekedar untuk wawasan, antum bisa, oh antum belum punya ya, antum cuma sampai bab berapa di situ? Fotokopian antum? Bab? Nah, cuma bab 10 aja. Ya. Coba lihat. Oh, ya. Ada yang punya kitab kayak gini? Ada. Nah, kalau antum pengen tahu itu di Fihris, ya, di belakang sendiri itu antum bisa baca-baca sekedar untuk wawasan bab-bab yang sesudahnya, bab 6 sampai 60. Baca judulnya aja. Dari judulnya kita tahu bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu betul-betul merinci serinci-rincinya. Makanya tidak sedikit ulama yang mengatakan buku kitab terbaik, salah satu kitab terbaik yang mengupas tentang tauhid uluhiyah ya ini, Kitab Tauhid, karena sangat rinci pembahasannya. Ya. Walaupun memang butuh disyarah, karena isinya ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, asar itu perlu disyarah. Ya. Dan syarahnya banyak sekali, salah satunya kitab ini, dan kitab syarah ini pun perlu disyarah lagi. Ya. Supaya betul-betul tersyarah. Betul-betul jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas kekurangannya. Insyaallah kita ketemu kembali besok ba'da subuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian, mohon atas kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.